Oh God, weh kita bilang I love you, tapi ngabalabu. Pake bilang apa tamang tapi muka baabu. Sorry tak so ganggu, sampe ngabagi itu. Oke tak wajau. Nasi teka cuma panas-panasan. Apa memang ini kan Tuhan? Performance by Jodoh Tepat Tuhan. Kita salah doa. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix. di sosial media. Oh perhatian kau bikin sebahagia, tapi semua hanya sia-sia. Karena diam-diam kau sudah sembunyi dia. Saya langsung hanyut dan kau pun kata-kata. Kau manis-manis manja ala setian. Setelah itu kau dapat yang kau minta. Tiba-tiba kau hilang. Kopi dan teringat saat bersamamu. Kau kecupkan ku di sampingmu. Kini hanyalah tinggal kenangan saat Ladies and gentlemen, performance by News Populer, we man. jangan bersedih. Aku kan ada, tak ada antara yang lain. Sementara sini selamanya, yeah. Jangan gerak orang sehinci. Girl, you got a recipe macam kimchi. Jadi yakin ku, kau kan pasti. Kau ini ku, bila aku ready. Tak pernah ubah kekiran aku janji. Biarpun kau ugur, aku ada saksi. Okay, aku tak peduli, kau kerana cari. Kecuali ini, yeah. Kalau tak mana nak sarung cincin, itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain, girl. Aku cuba, popular. Aku mencintai dirimu kekasih. Populer Remix. News Populer Remix. Tak akan kulepas. News Populer Remix.